selalu kau mencintaiku, dan aku pun merasakan seperti itu. Tetapi waktu tak berpihak kepadaku. Aku sangat menginginkan dirimu. Ku ingin selalu ada di dekatmu, memelukmu selalu tanpa ada batas waktu. Rindu sangat berat. Selalu ada di dekatmu, memelukmu selalu tanpa ada batas.